Apakah asuransi termasuk riba, Pak Ustaz? Kata fatwa Syekh Ali Jum'ah Mufti Al-Azhar, Mufti Mesir. Syekh Ali Jum'ah masih hidup orangnya. Asuransi ini tak ada zaman Nabi. Lalu kalau begitu, karena tak ada zaman Nabi, ulama berijtihad. Lain kepala, lain isinya. Ada tiga pendapat ulama. Yang pertama, katanya asuransi itu halal. Kenapa halal? Di situ ada unsur ta'awun, tolong-menolong. Bapak 100 ribu, ibu 100 ribu, bapak 100 ribu, 100, 100, 100. Ketika saya kecelakaan, terkumpul duit yang banyak, saya tertolong. Dilihat dari tolong-menolongnya, maka dia halal. Kata satu kelompok. Kelompok yang satu mengatakan haram. Di mana letak haramnya? Saya masukkan duit 100 ribu, bisa dapat 10 juta. Padahal baru aja masuk semalam, langsung besoknya dapat 100 juta. Sedangkan kawan saya sudah 10 tahun memasukkan 100 ribu, tak dapat-dapat. Karena tak ada kecelakaan dia. Saking gondoknya dia, dibuatnya kecelakaan sendiri. Biar turun duit. Maka dia gambling, gharar. Kata ulama kelompok yang kedua, haram. Karena di dalamnya ada gharar, gambling, judi, tak pasti. Kelompok yang ketiga mengatakan, lihat dulu. Kalau yang mengolahnya itu perusahaan profit, haram. Tapi kalau non-profit, boleh. Contoh non-profit, Persatuan Pegawai Pemko Batam. Membuat serikat tolong-menolong. Kalau ada yang kecelakaan, serahkan. Non-profit. Hanya biaya sedikit administrasi untuk pegawai dan office boy. Oke, boleh. Tapi kalau ada profit, haram. Jadi dua mengatakan haram, satu mengatakan boleh. Ustaz, pribadi saya condong kepada yang haram. Maka saya tak masuk asuransi. Mobil Ustaz, tak pakai asuransi? Tidak. Jadi kalau kecelakaan, bolak-balik kecelakaan. Saya tanggung sendiri. Hati-hati, pelan-pelan. Ditabrak orang dari belakang. Nah, jadi masalah kecelakaan ini kita bertawakal kepada Allah, tapi tetap usaha. Bagaimana jika sudah terlanjur? Inilah penyakitnya. Namun jika berhenti di awal, uang yang disetor selama ini hanya kembali sebagian saja. Apakah menunggu nilainya sama seperti yang disetor? Atau mengikhlaskan saja uang yang telah disetor itu? Kalau mau tobat, tak pikir-pikir. Kalau tobat mau pikir, ada bukunya di Mesir. Judulnya, Uridu an atub walakin .3. Aku mau bertobat, tapi .. Tobat tak pakai tapi. Saya sebenarnya mau tobat nih Pak Ustadz. Kapan? Nantilah nunggu pensiun dulu. Memangnya malaikat maut kalau datang nunggu pensiun. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Yang sehat jangan merasa pede, yang sakit jangan down. Ketika kau sedang jatuh, jangan kau takut. Karena kau bisa tegak dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ketika kau sedang di atas, jangan pula jatuh. Karena kau setiap hari menempelkan keningmu ke lantai. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Berusaha menghindarkan. Karena tak lama kita menikmatinya. Dimakan, diminum, dimakan, diminum, dimakan, minum, dipakai. Tiga saja. Makan, minum, pakai. Makan, minum, pakai, mati. Bukan. Kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, sakit pinggang, diabetes mellitus, jantung koroner, mati. Iya kalau sempat sakit. Ada orang sempat sakit, sempat dia bertobat, sempat istighfar. Ini tak sempat tobat. Batuk, mati. Minum kopi, mati. Kopi Mirna. Mati. Oleh sebab itu, tak lama kita menikmati ini. Bolak-balik. Berapa banyak orang mencari yang haram, tak sempat dia menikmati. Pak, silakan makan, Pak. Belum juga lagi makan. Silakan makan, Pak. Makanan saya belum datang. Silakan makan, Pak. Makanan saya belum datang. Udah datang semua, Pak. Makanan saya belum datang. Bapak pesan apa? Kentang rebus, enggak pakai garam. Tak sempat dinikmati. Siapa yang menikmatinya? Orang lain. Bapak yang punya duit banyak. Ambil sana, ambil sini. Sikut sana, sikut sini. 10M. Begitu meninggal. Sekarang gantian. Ibu pula yang dapat. Kalau bapak meninggalkan 10M, berapa jatah ibu? Ini yang ditunggu-tunggu ibu dari tadi. Berapa jatah kami? Berapa jatah kami ini sebenarnya, kata dia. Walahunna rubu' mimma taraktum. Ibu dapat 1/4 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, ibu dapat 1/4. Kalau ada anak, ibu dapat 1/8. 2,5 miliar di tangan. Kalau sudah dapat 2,5 miliar, langsung masuk ke salon. Belikan Kawasaki Ninja 100 juta satu. Dapat brownies, brondong manis. Ah, suami baru, peluknya kuat minta ampun. Wah, sampai tak bisa menunjuk mana makam suami. Mana makam suamimu yang lama? Tuh sana. Tak sempat kita nikmati itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pertanyaan tadi. Wallahu a'lam.